Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul alamin atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang senantiasa bersama detakan jantung kita. Dan nikmat yang paling mulia adalah nikmat ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Ilmu yang merupakan kehidupan itu sendiri. Ya, ilmu itu merupakan kehidupan, bukan sebatas keuntungan. Itu yang diyakini oleh para ulama dulu, para ulama klasik kita, orang-orang terbaik yang diyakini wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka menyampaikan, idza marra bi yawmin wa lam astafid huda wa lam aktasib ilman fama dzaka min umri. Kata para ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Dari Sa'adah, jika berlalu sebuah hari dalam diriku atau dalam kehidupanku, jika berlalu sebuah hari dalam kehidupanku di mana aku tidak mendapatkan hidayah dan aku tidak mendapatkan ilmu, maka itu bukan bagian dari kehidupanku, itu bukan bagian dari umurku. Jadi hari di mana kita tidak mendapatkan tambahan hidayah, hari di mana kita tidak mendapatkan ilmu, itu bukan dari kehidupan kita, kata para ulama. Betul, itu hidup, tapi hidup tanpa arti, tanpa makna, tanpa kebahagiaan, tanpa ketenangan dan kenyamanan. Dan itu bukan hidup bagi para ulama. Itu tekanan, itu beban, itu siksa, itu kepedihan, itu kesengsaraan. Jadi mereka tuh meyakini bahwa setiap hari itu kita harus dapat ilmu. Karena masalah kita tiap hari, hadirin. Siapa di sini masalahnya seminggu sekali? Masalah hidupnya seminggu sekali kita. Schedule aku berantem sama istri sih seminggu sekali, Pak Ustaz. Kan enggak ada yang bilang begitu. Kita punya masalah setiap hari. Kita punya kendala setiap hari. Maka kalau tiap hari enggak dapat hidayah, enggak dapat ilmu, aduh, hadirin sekalian, itu bukan kehidupan, kata para ulama. Famadzaka min umri. Itu bukan bagian dari hidupku. Setiap hari harus tambah hidayah. Setiap hari harus tambah ilmu. Sebagaimana kita dosa juga tiap hari, jamaah. Jadi kalau dosa tiap hari, tapi kita enggak imbangi dan enggak tutupi dengan hidayah dan ilmu, maka berantakanlah hati ini, jemaah. Karena kan konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk itu. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu melakukan kesalahan, melakukan dosa, segera tutup dengan perbuatan baik. Niscaya dosanya akan dihilangkan oleh Allah melalui perbuatan baik itu. Nah, kalau dalam sebuah hari kita enggak mendapatkan hidayah, enggak mendapatkan ilmu, maka yang merajalela di hari itu adalah dosa dan kemaksiatan. Dan begitu yang merajalela dosa dan kemaksiatan, akan sengsaralah hidup kita. Beda kalau kita dapat hidayah pada hari itu dan dapat ilmu pada hari itu. Dan kita tahu minimum itu amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi bayangin gak sih, anggap saja kita belajar itu cuma 1 jam kurang. Tapi kalau setiap fawaid, setiap detik, setiap hikmah, setiap ilmu, setiap ayat atau setiap hadis minimum 10 kali lipat, ya kan 24 jam tuh ke cover hadir harusnya. 10 kali lipat loh. Ada berapa hikmah kita dapatkan dalam satu majelis? Itu kalau 10 kali lipat, kata Nabi. Kan ila sab'i mi'ati da'f, dari 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai tidak terhingga jika keikhlasan kita sangat kuat. Maka ini yang perlu kita tanamkan selalu hadirin. Kalau setiap atau dalam sebuah hari kita gak dapat hidayah, kita gak dapat ilmu, itu bukan dari kehidupan kita hari itu. Kita gak hidup di hari itu. Hambar hari tersebut, menderita, belum lagi itu akan memberatkan kita pada hari kiamat. Wa an umrihi fi ma'afnah, kata Nabi kita SAW dalam hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kedua kaki seorang hamba itu gak akan beranjak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, umurnya bagaimana dihabiskan, umurnya bagaimana dihabiskan. Nah, kalau di hari itu dia gak dapat ilmu, dia gak dapat hidayah, terus gimana di hadapan Allah? Gimana dia di hadapan Allah hadirin? Bagaimana di hari dimana kakinya gak bisa beranjak dari Rabbul Alamin? Dosa itu udah pasti hadirin. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan yang paling baik di antara mereka yang bertaubat. Maka hilangkan dengan amal soleh, hilangkan dengan ilmu, hilangkan dengan hidayah, hilangkan dengan istighfar dan taubat. Dan ilmu nafis sekali lagi menenangkan, membuat nyaman. Dan cukuplah ketika para ulama menganggap itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Ada banyak orang kaya tapi gak punya kehidupan hadirin. Ada orang punya semua hadir, punya semua. Mau bicara apa ada dia? Kecuali kehidupan. Dia punya harta, dia punya barang-barang mewah, dia punya kendaraan yang paling mahal, dia punya rumah yang luas, dia punya istri yang cantik, dia punya anak-anak yang lucu-lucu. Dia punya karir atau dia punya bisnis yang sukses. Dia punya jabatan. Semua dia punya kecuali satu. Kehidupan. Dia enggak punya kehidupan. Itu seorang wanita. Dia punya semuanya. Dia punya suami yang tampan. Suami yang sukses. Suami yang memberikan dia uang bulanan yang angkanya membuat mata terbelalak. Dia punya semuanya. Dia punya berlian dari ujung ubun-ubun sampai jempol kaki, semua barang mahal. Dia punya anak-anak yang pintar-pintar, yang lucu-lucu. Kecuali satu, kehidupan. Dia gak punya kehidupan. Dia bisa pergi kemanapun, tapi dia gak punya kehidupan. Dia bisa makan siang dan makan malam di negara yang berbeda dalam satu hari, tapi dia gak punya kehidupan. Dia gak punya kehidupan. Itu poin. Kenapa? Karena gak ada ilmu dan gak ada hidayah. Itu ironi dunia tuh, hadirin. Punya semuanya kecuali kehidupan. Dan di waktu yang sama ada orang gak punya kenik, gak punya fasilitas dunia kecuali sekedarnya, tapi dia punya kehidupan. Dia punya kehidupan. Dia gak punya apa, dia gak punya mobil, dia gak punya motor, dia gak punya rumah, tapi dia punya kehidupan. Buat apa kita punya rumah mewah tapi gak punya kehidupan di sana? Ini yang selalu perlu kita ingat. Ilmu itu kehidupan, kata para ulama. Makanya ulama itu bilang, seperti disampaikan oleh Imam Zarnuji, hidup itu tuh hidup bersama ilmu, bersama guru, dan bersama teman, teman belajar. Yang hidupnya itu dengan spirit mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan santri, walaupun bukan anak pondok, ekspertisnya dunia, tapi dia berusaha jadi penuntut ilmu sejati. Dia pelajari ilmu dengan kapasitas sebagai orang awam, tapi dia berusaha pelajari, dihafalkan yang bisa dihafalkan, lalu diamalkan, diejawantahkan. Kata para ulama, hidup itu harus ada tiga unsur ini: ilmu, guru, sama teman. Teman belajar, teman seperjuangan, berjuang memperbaiki diri. Itu baru kehidupan. Kalau enggak, bukan kehidupan. Karena itu bukan kehidupan. Orang bisa saja gak setuju, hadirin, tapi itulah hakikat. Dan itu yang kita lihat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita masuk bersama Al-Imam An-Nawawi, hadirin. Tapi sebelum itu, kuatkan syahadatin kita. Dan marilah kita berselawat, mengucapkan salam kepada Nabiul Ummah, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan keluarga. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati jamaah sekalian, merahmati seluruh kaum muslimin, dan memberikan hidayah kepada semuanya. Amin. Alamin. Masih bersama hadith Abdullah bin Zubair yang sangat panjang. Di saat beliau menceritakan, ayah beliau berdiri di perang Jamal, lalu menyampaikan intuisi beliau bahwa beliau akan wafat kondisi terzolimi. Dan yang mengganjal pikirannya adalah hutang-hutang beliau. Maka beliau berpesan kepada anaknya, memberikan wasiat kepada anaknya untuk melunasi hutang-hutang tersebut dan mewasiatkan sepertiga dan sepertiga dari sepertiga untuk cucu-cucu beliau dari Abdullah bin Zubair. Dan beliau menyatakan, kalau engkau gak mampu, punya kesulitan, maka mintalah pertolongan kepada Maulai, kepada penolongku. Tapi Abdullah bin Zubair gak ngerti ya, siapa sih penolongnya bapaknya itu. Dan ditanya, siapa Maulak, siapa penolongmu wahai ayah? Az-Zubair radhiyallahu ta'ala menjawab dengan mantap, Allah, Allah yang menolong. Maka hadirin Allah muliakan, Abdullah menyatakan bahwa ayahku itu enggak, ketika wafat enggak punya dinar dan dirham. Yang ada adalah beberapa tanah di Goba, di dekat kota Madinah, dari jalur Syam. Lalu ada 11 di kota Madinah, ada 2 di Basrah, ada 1 di Kufah, dan ada 1 di Mesir. Dan ternyata hutang ayahnya itu bukan karena lifestyle, bahkan bukan karena kebutuhan, tapi karena nolong orang. Beliau dipercaya, beliau diamanati, karena beliau sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga banyak orang tuh yakin jika uangnya dipegang oleh beliau. Dan memang minta untuk dipegang, diamanahi. Dan beliau khawatir zalim sama orang-orang tersebut. Dan di waktu yang sama beliau ingin bantu sesuai dengan kemampuan beliau, maka beliau ubah amanat dari hutang jadi hutang, walaupun itu memberatkan beliau, agar kalau ada apa-apa dengan uang tersebut, itu orang tidak akan rugi. Walaupun misalnya uang itu ada apa-apa, bukan karena kelalaian Az-Zubair. Lalu hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan bahwa pada saat itu Abdullah menyampaikan hutangnya. Beliau menyatakan hutang ayahku itu 2,2, sangat besar, 2,2 juta, 2,2 juta. Hadirin Allah muliakan, dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa itu jumlah yang sangat fantastis jika dikurskan dengan rupiah. Dan menunjukkan betapa baiknya Az-Zubair. Betapa baiknya Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala an. Jadi kalau dulu pakai kurs 80.000, itu angkanya 170 miliar, 176. Itu belum kalau misalnya di kurs 195.000, itu bisa di angka 330 miliar. Lalu datanglah Hakim bin Hizam yang masih saudara lalu dengan kebaikan dan kepekaannya bertanya, saudaraku punya hutang berapa? Lalu dijawab, dan awalnya beliau memberitahukan sebagian, bukan seluruhnya. Beliau sampaikan bahwa ayah beliau punya hutang 100 ribu. Hadirin Allah muliakan, ya kalau kurs 80 ribu ya 8 miliar lah 100 ribu. Belum kalau kursnya 165 ribu. Itu aja udah dikomentarin sama hakim. Saya rasa uangmu gak cukup. Demi Allah. Lalu ketika mendengar itu, dibukalah oleh Abdullah bin Zubair, bagaimana kalau hutangnya 2,2 juta? Lalu langsung hakim mengatakan, kalian gak mampu bayar itu. Lalu beliau sampaikan, kalau kalian tidak mampu, hubungi saya, minta pertolongan sama saya, hubungi saya. Fasakat. Maka Abdullah bin Zubair tidak merespon. Beliau diam. Hadirin Allah muliakan, lalu beliau melakukan sesuatu. Bukan meminta kepada hakim, bukan mengharapkan ibanya Hakim bin Hizam, bukan memanfaatkan tawaran tersebut. Wa kana Zubair qad ishtara al-ghaba bi 70 mi'at, bi 70 mi'ati wa 100 alf. Az-Zubair itu membeli ghaba. Masih ingat al-ghaba? Seharga 170 ribu. Seharga 170 ribu. Hadirin Allah muliakan, berarti kalau 170 ribu berapa? Kalau misalnya kurs 80 ribu, segitu jemaah. Faba'aha Abdullah, maka Abdullah bin Zubair menjual di angka 1,6 juta. 1,6 juta. Lihat jumlah, tinggi banget ya. Belinya 170 ribu, dijualnya 1,6. Kalau kurs 80 ribu, kurang lebih 128 miliar. Jadi belinya 13 M-an, dijualnya 128 M. Hadirin Allah muliakan, lalu beliau menyampaikan, thumma qal, man kana lahu ala Zubair syai'un faliwafina bil ghaba. Beliau sampaikan bahwa barang siapa yang memberikan hutang kepada Az-Zubair, maka hendaklah dia mendatangi kami di Goba. Itu tadi. Sekali lagi, Goba adalah sebuah lokasi dekat kota Madinah dari jalur Syam. Dibeli 170 ribu oleh Zubair. Lalu dijual oleh Abdullah 1,6 juta. Lalu Abdullah bin Zubair berdiri sambil mengatakan, barang siapa yang punya hutang ke siapa yang memberikan hutang kepada Az-Zubair, tolong temui kami di Ghaubah. Lihat hadirin, mereka lebih memilih menjual aset daripada mengharapkan rasa iba. Ini pelajaran penting. Ketika Hakim bin Hizam menawarkan bantuan Abdullah bin Zubair, tidak menggunakan kesempatan itu, tapi memilih menjual aset, memilih menjual Goba, tanah yang ada di dekat kota Madinah, dan dijual dengan harga yang sangat tinggi dan jauh lebih tinggi daripada waktu dibeli. 170 jadi 1,6. Dan nanti kita jelaskan, ini belum semua tanah di Goba itu yang beliau jual, belum semua. Jadi ini pelajaran bagi kita hadirin, bahwa lebih baik kita jual apa yang kita punya, kita jual aset kita, kita jual tanah kita, daripada mengharapkan iba orang lain. Daripada menerima bantuan orang lain, sedekah orang lain. Itu hendaknya ibrah yang kita ambil dari hal ini. Walaupun tawaran itu depan mata kita, dan hadirin Allah muliakan, dan walaupun kita harus kehilangan aset yang sangat besar, itu nih, kalau kursnya 80 ribu saja, kurs dulu, itu kita kehilangan 128 miliar. Dan itu kemungkinan bisa di cover cuman dengan mengatakan, iya, tolong bantu kami. Mungkin di cover semua. Tapi ternyata gak demikian. Ya, saya butuh bantuan, saya gak mampu. Karena sekali lagi, bantuan atau sedekah itu berbeda dengan hadiah. Oleh karena itu, para sahabat lebih memilih menjual, lebih menjaga izzah, menjaga kemuliaan. Dan juga pertanggungjawabannya di akhirat lebih baik. Karena harta kan harus digunakan, hadirin. Dan digunakan untuk membayar hutang, apalagi hutang orang tua itu fadilah, itu keutamaan, itu pahala, itu keberkahan. Karena membayar hutang wajib, dan mengerjakan yang wajib dapat pahala gak hadirin? Sekali lagi, bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Mengerjakan yang wajib dapat pahala? Dapat pahala. Apalagi bayarkan hutang orang tua. Oh, itu pahalanya besar hadirin. Kalau Abdullah bin Zubair mengharapkan iba orang lain, maka kan yang dapat pahalanya Hakim bin Hizam nantinya, bukan beliau. Jadi belum menyia-nyiakan pintu pahala depan mata. Apalagi ini orang tua pintu surga. Pintu surga. Nah, jadi mereka tuh memang melihat akhirat benar-benar deh. Yang nyesekkan kalau kita melihat dari sisi dunia. Ya Allah, 128 miliar. Lagi itu kalau kurs 80 ribu, kalau kurs 195 ribu berapa? Berapa mas? 128 miliar. Kan gede banget. Orang Jawa bilang eman-eman. Tapi mereka gak ngeliat dari sisi itu. Mereka melihat dari sisi yang lain. Mereka lihat pakai kacamata iman. Iman kepada Allah. Allah tahu loh kita punya aset. Gitu. Kan banyak orang tuh punya aset yang gak diketahui oleh pihak lain. Nah, pihak lain pikir kita gak punya. Ibalah mereka. Oh, kita harus bantu segala macam. Padahal kita punya. Orang lain gak tahu. Tapi Allah tahu. Kan gitu. Orang lain gak tahu. Makanya dia, mereka iba sama kita. Tapi Allah tahu. Dan kalaulah misalnya mereka baik banget gitu, mereka tahu kita punya aset, terus mereka bilang, udah kan jual aset susah sekarang, udah pakai uang saya aja. Nah, mereka itu melanjutkan pakai kacamata iman kepada hari kiamat. Iman kepada ajaran Nabi dan Al-Quran. Bahwa kalau saya yang memperjuangkan hutang ayah saya yang dapat pahala, saya yang dapat keutamaan, saya yang dapat keberkahan. Saya yang dapat keberuntungan. Istana 1,6 juta kurs 80.000 128 miliar. Kalau kurs 1 195.000 312 miliar. Jadi mereka mikir saya dapat pahala 312 miliar. Saya dapat keberuntungan 312 miliar. Saya dapat keberkahan 312 miliar. Saya dapat pahala birrul walidain 312 miliar. Saya dapat pahala menjalankan wasiat ayah saya. Kan kata Zubair, tolong selesaikan hutang-hutang saya. Ini wasiat dari Allah. Menjalankan wasiat itu kan pahalanya luar biasa. Jadi hitung-hitungannya udah begitu. Yang beda sama kita hadirin. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mereka tuh yakin banget dengan hal itu. Jadi gak ragu untuk jual Jadi melihatnya tuh bukan, aduh gue rugi 1,6 juta, bukan gitu. Tapi ngelihatnya gue untung 1,6 juta. Gitu ngelihatnya. Makanya kan kita udah bilang, hidup itu seringkali bukan pada objeknya yang ada di hadapan. Hidup itu bagaimana seni melihat objek tersebut, bukan pada objeknya. Hidup itu bukan terlihat pada angkanya. Angka itu sangat relatif. Kita mau lihat dari sisi apa? Iya kan? Satu miliar itu mahal atau murah, hadirin? Satu miliar? Enggak. Ini anggaran. Satu M itu mahal atau murah? Hah? Apa? Mahal. Jawabannya tergantung, enggak? Kalau 1M beli ketoprak, mahal tuh ketoprak. Tapi kalau beli rumah di Menteng, murah. Nanti beli tawaran rumah di Menteng 1M, beli enggak? Hah? Ya, lihat duit dulu, jangan main beli aja. Kalau enggak punya duit, gimana beli? Murah udah. Jadi ini satu tergantung lihatnya dari mana. Dan mahal. Kalau ada yang jual rumah Menteng 1M, murah, semua orang bilang murah. 1000 meter gitu di Menteng, murah. Tapi kalau gado-gado semangkok ya mahal orang bilang. Gado-gado satu gerobaknya masih mahal. Yang benar aja bang, masa segerobak 1M. Jadi kita mau lihat tuh dari sisi apa. Kan seringkali ketika kita punya utang, kita gak mau jual aset karena salah ngelihat. Akhirnya terjerat. Akhirnya gak selesai-selesai dan gak tenang. Belum lagi kalau didoain yang buruk oleh yang punya hutang atau yang ngutangin, karena dia merasa dizolimi, disumpahin kita, tahu berantakan nanti hidup kita, hadirin. Kalau kita ada duit, kita punya aset, udah jual aja, berkah. Nanti kalau lo kasih keberkahan, nanti lo kasih lagi. Kadang-kadang kita tahan aja. Jatuh tempo, mohon maaf belum nih. Baru ada aset kita. Kan bisa diatur apa, bisa dikasihkah atau ini. Yang penting jangan zolimin orang dulu. Dan lagi-lagi, uang dan aset emang untuk dipakai. Bukan untuk ditumpuk. Bahkan sabda Nabi SAW dipakai untuk menegakkan sholat dan membayar zakat itu. Uang itu dipakai untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Itu yang disabdakan dalam hadis yang sahih. Dipakai untuk di jalan Allah. Karena kalau gak dipakai gak ada gunanya juga. Kita punya 1000 hektar gitu, gak dipakai emang ada gunanya? Gak ada. Membuat kita bahagia gitu? Enggak juga. Tapi kalau dipakai, silakan pakai tanah saya ini. Ada yang buat bangun pondok, sekolah. Ada yang pakai buat panti asuhan. Terus ada orang-orang duafa, silakan garap. Bahagia kita, hadirin. Bahagia. Kita kan bahagia, tenang kita. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi ingat, lebih baik kita menjual harta, menjual aset, daripada mengharapkan ibah. Pahalanya beda. berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini banyak di antara kita yang punya hutang. Sekali lagi jujur sama Allah dan niat untuk bayar. Niat untuk bayar, nanti Allah kasih keberkahan. Dan lihat angkanya bisa melonjak luar biasa. Dan itu semua kan taufik dari Allah. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk beli dengan angka yang besar itu kalau bukan Allah? Siapa yang kasih taufik sehingga bisa membuat atau matok harga setinggi itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi, ada yang mau beli. Itu kalau bukan Allah yang atur, siapa yang hadirin? Dan semua dimulai dari niat baik, niat ikhlas, niat tulus, dan tawakal kepada Allah. Bergantung sama Allah, bukan bergantung pada iba manusia. Ini penting. Salah satu kor, salah satu inti pada saat kita jual aset kita adalah bergantung pada kekayaan Allah, kekayaannya Allah yang tanpa batas. Allah Maha Kaya. Bergantung pada kemahabesaran Allah dan bukan bergantung pada iba manusia, belas kasihan manusia, belas kasihan manusia. Walaupun enak gitu. Makanya kan dalam pergaulan yang paling enak itu punya muka apa? Tirus atau kotak atau bulat? Dalam pergaulan paling enak tuh punya muka apa? Tirus, kotak atau bulat? Yang paling enak tuh punya muka kasihan. Jadi kalau orang lihat kita kasihan aja gitu lah. Ah, itu enak tuh sebenarnya. Tapi enggak bagus gitu. Kalau kita memanfaatkan itu. Dan ada orang-orang yang begitu. Padahal dia punya duit, tapi mukanya tuh kesian. Jadi kalau ada apa-apa dia ditraktir, ada apa-apa dia dibayarin. Padahal dia punya duit gitu. Orang kayaknya disusah nih lagi. Padahal kita yang bayarin. Dia punya duit padahal. Itu masya Allah. Muka kesian tuh enak. Itu masya Allah. Tapi jangan dimanfaatkan punya muka kayak begitu. Kita bergantung aja sama kemahabesaran Allah, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu udah paling enak. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru, orang-orang yang dicintai Imam Nawawi, serta seluruh muslim. Dan semoga Pak Ustaz, seluruh tim, beserta keluarga selalu dalam ridha dan perlindungan Allah SWT. Afan izin bertanya Pak Ustaz, ada yang tidak saya mengerti, silahkan. Saat Hakim bin Hizam datang menawarkan bantuan, bukankah itu juga pertolongan Allah yang diberikan melalui Hakim bin Hizam? Bukankah ini salah satu cara Allah dalam mengabulkan doa Abdullah bin Zubair, dan bukankah ini masih sesuai juga dengan nasihat ayahnya? Kenapa masih ditolak ya? Dan apakah saat kita bertawakal, apakah berarti kita lebih baik kita menolak bantuan orang? Mohon maaf karena belum mengerti. Jazakallahu khair. Semoga Pak Ustaz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima oleh Allah sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya iya. Kita kan enggak mengatakan, dan ulama enggak mengatakan itu haram. Makanya Ibnu Hajar mengatakan itu quwwah, quwwatun nafas, kekuatan jiwa. Opsi penyelesaian masalah kan itu ada banyak cara, jemaah. Semua masalah kan begitu secara umum. Menyelesaikan masalah itu ada banyak opsi, ada banyak cara. Kalau kita gunakan sabr wa taqsim atau klasifikasi masalah, maka kita bisa klasifikasikan, dipetakan, ada cara yang halal, ada cara yang haram. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Maka kita gak boleh melihat ke cara yang haram. Hukum asalnya demikian. Kecuali kasus-kasus anomali darurat. Tapi pada dasarnya gak boleh kita ke cara yang haram. Kita bicara cara yang halal. Nah, cara yang Allah bolehkan itu pun kan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya makruh, ada yang boleh, mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, gitu. Tergantung kasusnya. Menerima bantuan orang, boleh. Selama gak minta-minta. Tapi menjual aset lebih afdol. Lebih mulia. Lebih besar pahalanya. Gitu lah. Ada bertingkat-tingkat. Sama kayak hutang. Hutang, berhutang itu salah satu bentuk menyelesaikan masalah keuangan kita enggak? Berhutang. Ini contoh yang lain ya, jangan dimasukkan ke hadis ini. Berhutang itu salah satu cara menyelesaikan masalah keuangan kita. Ya, hukumnya apa? Pada dasarnya makruh kan. Boleh tapi kurang disukai. Lebih baik mana? Berhutang atau menjual barang? Kalau kita punya sebuah kebutuhan, jual barang. Jadi ada banyak opsi, hadirin. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ada tentang apa? Ada orang tua atau anak mau operasi. Lebih pilih mana? Berhutang atau jual mobil kita untuk operasi anak? Jual mobil itu lebih afdal. Kalau enggak ada uang cash. Lebih mulia, lebih besar pahalanya. Jadi kayak begitu loh. Mukmin harus berusaha ngeliat dengan sudut pandang demikian. Makanya kan kata para ulama apa, masalah itu memancing amal soleh, hadirin. Asal kita tahu ilmunya, asal kita tahu kaedahnya. Jadi betul itu salah satu pintu solusi, tapi bukan satu-satunya pintu solusi dan bukan pintu solusi terbaik. Nah, Abdullah bin Zubair ingin solusi yang terbaik. Karena mereka itu sebaik-baik manusia kan, khairun nasi qarni, kata Nabi SAW. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Nah, apakah mereka dapat titel ini hanya dengan santai-santai? Enggak kan. Mereka emang bermain di level tertinggi gitu loh. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau cintai. Semoga Ustaz dan tim diberikan keistiqomah dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyayangi kita semua dan dimasukkan ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Afan, saya memahami hadis ini, apakah kita melakukan amalan di level yang lebih tinggi sebagai contoh menginginkan kebaikan meski kita harus menanggung hutang? Dengan kata lain, kita akan melakukan kotak amal ibadah wajib yang memberatkan kita. Bukankah agama ini mudah, Ustaz? Karena menjaga amanah harta saja sudah sangat sulit dan susah, kenapa kita mau menambah beban syariat lainnya yang lebih berat? Apakah konsep beragama seperti ini lebih memilih untuk menanggung hal yang lebih berat? Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz dan tim. Terima kasih, jazakallahu khairan. Makasih. Wallahu ta'ala bisawab. Hadirin Allah muliakan, ini memang potret-potret gini memang mind-blowing hadirin. Ini kita tuh disuguhkan potret orang-orang terbaik. Dan yang hal-hal yang terbaik itu beberapa sisi enggak harus kita enggak wajib kita kerjakan. Karena misalnya hukumnya sunnah. Contoh misalnya ketika kita baca para sahabat, para ulama itu tahajud selama 2/3 malam. Apakah artinya kita harus demikian? Gak ada yang bilang harus, tapi begitulah mereka. Utsman bin Affan di Ramadan baca satu khatam dalam satu malam. Memang harus demikian? Enggak. Tapi begitulah orang-orang terbaik. Biar kita memompa diri kita untuk naik level, naik level, naik level. Dan mereka orang-orang hebat hadirin. Mereka bukan orang-orang bodoh dan bukan orang-orang yang konyol dalam bersikap dan bertindak. Seperti Az-Zubair, angka hutang beliau itu sangat fantastis. Bahkan 300-an miliar. Kurang lebih, tergantung kursnya lagi-lagi. Tapi kan beliau punya hitung-hitungan. Saya punya tanah di Gobah. Saya punya 11 rumah di Madinah. Saya punya 2 rumah di Basrah. Saya punya 1 rumah di Kufah. Saya punya 1 rumah di Mesir. Dan ini baru satu yang dijual loh, ya kan? Ini kan baru satu dan belum semuanya. Baru di Gobah dan belum seluruh aset yang ada di Gobah. Itu aja sudah mengcover lebih dari setengah. 1,6. 1,6 tambah 1,6. 2,2. Ya kan? 3,2 ya. Lebih dari setengah. Jadi itu baru satu aset. Utangnya 2,2, 1,6. Lebih dari setengah. Setengahnya 3,2. Jadi mereka itu bermain di level tertinggi dan penuh perhitungan. Makanya hati-hati juga jamaah. Karena mereka orang-orang terbaik. Kalkulasinya tuh jelas gitu loh. Itu belum ditambah keyakinan mereka kepada Allah. Ini kalkulasinya tuh masih dunia banget udah. Jadi kalau kita belum melibatkan unsur iman, unsur akhirat aja masih worth it. Masih oke. Dan bisa dikatakan gak memberatkan. Oh, tinggal jual kok. Tinggal jual. Berat di sih. Kalau jual kan beratnya berat di perasaan hadirin. Berat di mental. Bukan berat di tenaga, effort, jungkir balik. Terus harus safar sana, safar sini. Harus kerja di negeri orang. Gak begitu kan. Tinggal Anda mau apa enggak. Berani gak jual itu. Gitu aja. Dan aset beliau Gobah, 11 rumah, 2, 1, 1. Dan hadirin Allah muliakan, dan masih ingat ucapan dari Abdullah bin Zubair, minha, sebelum sebutkan di Gobah 11 rumah, 2 rumah, 1 rumah, 1 rumah, beliau menggunakan minha, jar wa majrur minha, di antara tanah-tanah tersebut di Gobah, di antara diantara. Berarti belum semuanya. Mereka perhitungan. Dan menunjukkan mereka tuh kaya luar biasa. Ini kan menghapus stigma bahwa orang yang berhijrah pasti miskin. Enggak. Walaupun yang miskin ada. Dan itu bukan isu. Semuanya bertakwa sesuai dengan jalur kehidupannya. Yang miskin bertakwa dalam kemiskinan, yang kaya bertakwa dalam kekayaan, gitu aja. Kan kalau sebagai orang, kalau mau belajar agama atau mau hijrah, nanti mau jadi apa? Gak ada duitnya, gak ada fulusnya. Ini apa bukan fulus, hadirin? Ini apa bukan uang? Dan kita gak belajar agama, gak ngerti Quran, hidupnya duniawi, gak pernah dapat uang segitu, gitu loh. Lalu beralasan, nanti yang miskin, mana ada, lu ini ada kaya. Gitu loh. Kaya. Hidupnya berjuang. Jadi hadirin Allah muliakan, mereka bukan orang-orang yang melakukan blunder. Mereka sangat perhitungan. Dan mereka berusaha main di level terbaik. Jadi mereka main di level terbaik dan sangat perhitungan. Dan gak memberatkan. Gak memberatkan. Dan ini kembali ke masing-masing. Subjektif memang. Namanya juga berat kan subjektif. Iya kan? Jadi jangan dipukul, jangan sampai ketika kita merasakan berat lalu kita mengatakan agama itu kok berat banget. Lah yang merasa berat kan kita. Belum tentu si A merasakan berat, B merasakan berat. Bisa jadi amalan yang sama kita bilang agama kok berat, bagi dia ya Allah agama ini mudahnya minta ampun. Jadi harus hati-hati dalam membuat konklusi dan menyimpulkan. Seringkali kita menyimpulkan sesuatu tidak objektif, tapi subjektif. Dan subjektif kita pun seringkali minoritas. Yang lain bilang mudah, kita doang bilang berat. Dan kalau benar-benar berat kan ada bab rukhsah dalam agama. Ada bab keringanan. Ketika orang gak bisa puasa Ramadan karena merasa berat disebabkan dia sakit, Anda bisa buka dan mengkodok. Kan bisa gitu. Ibu hamil atau menyusui yang akan punya kendala kalau dia puasa Ramadan, bumil dan ibu menyusui bisa buka. Lalu terjadi khilaf para ulama, ada ulama mengatakan fidyah, ada mengkodok. Tapi jelas ada rukhsah di situ. Jadi itu yang perlu kita camkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan semoga hadis ini memberikan semangat baru buat kita. Dan lihat bagaimana tawakal kepada Allah itu dampaknya luar biasa. Dan ini bukan teori lagi ya. Ini real. Jadi ini terjadi dan ini berfungsi. Jadi konsep ini bukan konsep khayalan. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan kita itu juga masih khayalan. Nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kan belum kejadian juga. Tapi ini real kejadian. Ini fakta. Dan kalau kita selami, gak ada masalah sama sekali. Gak memberatkan. Gak membuat ribet. Maka kan cepat. Lihat hadisnya, cepat kan. Begitu Abdul bin Zubair tidak merespon Hakim bin Hizam, habis itu jual. Dia kerja 30 tahun lamanya baru dia bisa bayar angka segitu. Enggak kan, dia jual 1,6 dapat. 1,6. Tapi pertanyaan siapa yang berani melepas ratusan miliar untuk itu kan pertanyaannya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفر الله وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.